Bapak, ya, mari kita simak mukaddimahnya. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fahadihi ya at-taba'atu thaniyatu min risalati at-ta'liqatu al-athariyatu alal mandumatil baikuniyati nansyuruha ba'da nafadit tab'atil ula bisanawatin adidatin walakad lakiyat hadhi risalatu ala wajazatiha qabulan baina ahli ilmi wa tulabihi walillahil hamdu wa balagani annaha tubi'at aydan fi ba'dil biladil islamiyati كالجزائر ومصر وغيرهما. ولما كثر طلاب العلم لها وجدتني غير راض تمام رضا عنها إذ هو أول رسالة نشرت لي وذلك قبل نحو 10 سنوات. Segala puji milik Allah semata, salawat dan salam atas seorang yang tidak ada nabi sesudahnya dan keluarganya, sahabatnya, seluruhnya. Ini adalah cetakan yang kedua dari irsalahku, bukuku At-Ta'liqat Al-Athariyah Alal Manzumah Al-Baikuniyah yang kami terbitkan kembali setelah nafad habisnya cetakan yang pertama. Beberapa bisa nawatin adidatin hanya dalam beberapa tahun yang lewat. Dalam beberapa tahun. Walakat lakiat. Dan buku ini kemudian disikapi ala wajah jatia meskipun ringkas. Kobulen, diterima. Di antara para ulama, para ahli ilmi dan para penuntut ilmu. Wabalagani dan sampai kabar kepadaku bahasanya buku ini juga dicetak di ba'dil bilad al-islamiyah di beberapa negeri Islam seperti Aljazair, Mesir dan lain-lain. Walamma kathura, tatkala banyak permintaan dari para penuntut ilmu dan untuk kitab ini, dan aku dapatkan diriku ghairadin, tidaklah ridha dengan tamam ridha dan ridha yang sesempurna, yang ridha yang sempurna terhadap buku ini. Kenapa? It huwa awwalu risalatin nusyirat li. Kata beliau, kata Syaikh Ali Al-Halabi, karena buku ini adalah kitab yang pertama kali diterbitkan karyaku. Jadi ini buah karya Syaikh Ali Al-Halabi yang pertama kali. Buku pertama tulisan beliau, hasil karya beliau, kitab ini. Yat footnote wabi khasatin annahu kat waqa'ali fiha awhamun yasiratun walakini istadraktuha fi hadhi tab'ati bihamdillah. Wabi khasah, lebih-lebih kat waqa'ali, saya telah terjatuh dalam kitab ini beberapa awham, salah faham yang sedikit, akan tapi itu sudah ku benarkan, sudah ku koreksi dalam cetakan ini. Wadzalika, dan hal tersebut sebelum kurang lebih 10 tahun yang lewat. Kurang lebih 10 tahun yang lewat. Walitazahumil a'mali wa kasratil asghali lam astati' an-nazar fiha nazratan tadqiqin wa tahqiqin wa inna maktafaitu bi tasihatin laha amatan wa tanqihatin biha ghairatamatin wa fi syarhi al-kabiri alal mandumatil baykuniyati al-musamma tanwirul afidatiz zakiyah tafsilun mutawwalun wasarhun muwaddahun atau muwaddihun lihadil mandumati masidrakatin lima naqasahu minha nazimuhu wa ta'ti hadhihi tab'atu li hadhil li hadzal kitabi al-ilmi an-nafi'i insha'Allah fil waqti alladhi yashhadu fihi al-muslimuna nahdatan ilmiyatan wa shahwatan diniyatan fa'asa an takuna min ma'alimi tarshidi manahijihim wa ta'sili qawaidi tariqihim فالله العظيم أسأل الهداية والسداد والتوفيق والرشاد ولتزاهم dan karena banyaknya amal kegiatan dan banyaknya asghal kesibukan aku tidak mampu an-nazar untuk kemudian meneliti buku ini nazratan tatqiq dengan penelitian yang teliti wa tahqiq dan dengan penuh kecermatan. Akan tapi iktafa itu aku hanya mencukupkan dengan tasihat beberapa koreksi amah yang bersifat umum, watangkihat dan pembersihan ya sama koreksi juga. Koreksi yang ghair tamah yang tidak sempurna. Wa fi syarhi dan dalam syarahku dalam buku yang besar untuk Manzumah Baikuniyah yang bernama Tanwirul Afidah Al-Zakiyah terdapat rincian yang panjang lebar syarhun dan penjelasan yang memperjelas lihadil manzumah nazam ini di samping istidrakatin tambahan-tambahan atau koreksian lima naqasahu minha nazimuha untuk hal-hal yang dikurangi oleh pembuat atau penyusun nazam ini. Wa ta'ti dan datanglah hadits tab'atu cetakan ini untuk kitab ilmiah ini an-nafi' yang bermanfaat insyaallah fil waqti di satu waktu di mana yashhadu fihi al-muslimun kaum muslimun menyaksikan pada waktu itu nahdah ilmiah kebangkitan ilmiah wasahwah diniyah dan kesadaran beragama fa'asa maka mudah-mudahan kitab ini menjadi min diantara ma'alim rambu-rambu tarsyid untuk mengarahkan jalan mereka kaum muslimin wa ta'sil qawaid dan pembentuk kaedah tariqihim bagi jalan mereka. Maka pada Allah yang agung aku meminta hidayah dan kebenaran, taufik dan bimbingan. Ditulis pada tahun 1412. Jadi kita lihat dari mukaddimah ini. Ini adalah kitab Syekh Ali Al-Halabi yang pertama kali dan ditulis 10 tahun sebelum tahun ini, 1412 berarti 1402 ya. Kurang lebih ditulis aslinya ditulis dan dicetak pertama kali pada tahun 1402 Hijriah. Dan itu kitab yang pertama dan yang ya biasa kalau kemudian buku yang pertama itu mesti kemudian ada beberapa hal yang kurang tepat setelah kemudian bertambahnya ilmu. Maka beliau katakan di sana ada beberapa auham yasira, ada beberapa salah faham yang kemudian beliau koreksi di buku ini setelah 10 tahun lamanya. Dan di samping beliau punya ini Ta'liqat Al-Athariyah, beliau punya kitab besar untuk syarah Baikuniyah yang namanya Tanwirul Afidah Az-Zakiyah. Di sana ada kemudian penjelasan panjang lebar untuk dan nazam ini. Dan mukadimah yang kedua Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna ilma al-hadisi min afdal al-qurbati ila rabbil alamin وكيف لا يكون وهو بيان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ولقد مر علم الحديث بعدة أطوار حتى وصل إلينا بهذا المظهر العظيم الفضل فتكثرت المؤلفات في هذا الفن وتعددت المصنفات عبر قرون من السنوات ومن بينها المنظومة البيكونية التي امتازت عن غيرها في أذوبة النظم وسهولة العبارة وسلاسة الألفاظ. Dimulai dengan khutbatul ahajah yaitu furnus tu'af hadil khutbatu bi ismi khutbatil hajati waqad kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu biha khutabahu jamaknya khutbah wa sa'ira su'unihi waqad rawaha jam'un minal a'immati fi musannafatihim an sittatin minas suhabati litakhrijiha wa ma'rifati turkiha wa riwayatiha raji risalata khutbatil hajati min ta'lifi syekhina al-muhaddis al-alamah al-albani rahimahullah ta'ala. Tu'raf dikenal hadil khutbah pembukaan ini dengan nama khutbatul hajah, dan penamaannya dengan al-hajah mengisyaratkan tentang penggunaannya, biasanya digunakan dalam segala hajat, bukan dalam hajat tertentu. Dan Rasulullah SAW yastatiku membuka dengan pembukaan ini khutbah semua khutbah-khutbah beliau dan seluruh keadaan beliau, seluruh ceramah-ceramah beliau. Ini bukan hanya kemudian dibaca pada akad nikah saja, bagaimana yang dilakukan oleh banyak orang. Kalau antum lihat Pak Penghulu berbentau sebelum akad nikah, ini sebut batul hajat. Ini dibaca sebut batul hajat. Karena ada sebagian orang yang beranggapan khutbatul hajah ini memang bacaan untuk kemudian khutbah nikah saja. Namun itu kurang tepat. Bahkan Nabi menggunakan untuk seluruh khutbah-khutbahnya. Meskipun ini bukanlah sebuah kewajiban. Kalau satu hal yang wajib, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan tidak memerintahkannya. Dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semata yang tidak diiringi dengan indikasi menunjukkan tidaklah sampai ternyata hukum wajib, tapi mustah. Waqat rawaha khutbatul hajj ini dilihatkan oleh jamur dan a'imah, sejumlah ulama dalam karya-karya mereka, ansitatin minas sahabat dari 6 sahabat Nabi. Sahabat yang meriatkan khutbatul hajah itu ada 6 sahabat. Untuk takhrij hadis tentang khutbatul hajah dan mengetahui turuk jalan-jalannya atau sanad-sanadnya dan riwayat-riwayatnya, silakan merujuk satu kitab kecil, tipis namanya khutbatul hajah min ta'lif dan karya Bukami al-Muhadis al-Alamah al-Albani rahimahullah ta'ala. Fa'ina ilman hadis, maka punya ilmu hadis adalah termasuk afdalul qurbat, ibadah yang paling utama kepada Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa la yakun, dan bagaimanakah tidak? Bagaimana tidak? Bayan ilmu hadis adalah penjelasan tentang jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang paling mulia, wa sayyidil mursalin, dan pemimpin para utusan. Walaqad mara ilmu hadis, dan ilmu hadis melewati di atwar beberapa tahap. Hatta wasala ilaina, sehingga sampai kepada kita di hadal mazhab, dalam mazhab dalam kondisi seperti ini. Al-Azim yang besar, Al-Fadli yang unik. Al-Fadli itu yang satu-satunya, dia keduanya yang unik. Lihat footnote. Litila'i alal marahili alati marra fiha ilmu al-hadith undur buhusun fi tarikh sunnatil musyrifati. Di Dr. Akram dia al-Umari. Untuk mengetahui marahil, tahapan-tahapan yang telah dilewati oleh ilmu al-hadith, bisa melihat buku buhus beberapa pembahasan tentang sejarah sunnah yang mulia karya Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, penyusun kitab Sirah Nabawiyah As-Sahihah, salah seorang ulama dari Baghdad yang dulu pernah jadi pengajar di Universitas Madinah. Fataka Sarat Al-Mu'allafat, dia pakar Sirah Akram Dia Al-Umari. Dan itulah yang kemudian melontarkan ide untuk kemudian perlunya menyaring buku sirah dan memisahkan riwayat-riwayat yang sahih tentang sirah dan yang dhaif. Karena sebelum di masa silam, masa-masa sebelumnya, pelajaran sirah ya begitu saja cerita tanpa kemudian pernah dicek bagaimanakah status riwayat tentang hal tersebut, dan ulama yang menggulirkan ide perlunya sirah nabawiyah itu disaring dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu hadis ini digulirkan oleh beliau, Dr. Akram Dia Al-Umar. Itu termasuk jasa yang besar berkenaan dengan sirah nabawiyah. Fataka sirah al-mu'allafat, maka banyaklah kemudian buku fi hadzal fan, dalam bidang ini, dalam cabang ilmu ini. Wa ta'addadat al-musannafat, dan berbilanglah sebagai karya tulis. Lihat footnote. Lima'rifati asyharil musannafat fil ilmil mustalahi undur muqaddimah Tuhfatul Ahwali lil 'alamah an-Nusairi wa risalah al-mustaqrafah li Muhammad bin Ja'far al-Kattani fa innahu muhimmun. Untuk mengetahui karya tulis yang ashar yang terkenal dalam ilmu mustalah, ilmu hadis atau ilmu usul hadis, itu disebut juga ilmu mustalah hadis. Dan istilah ilmu mustalah hadis, usul hadis, ilmu tentang membahas hadis dari sisi hadis yang diterima, mana hadis yang diterima dan mana hadis yang tidak bisa diterima. Maka bisa melihat muqaddimah Sarah Sunan Tirmidzi yang namanya Tuhfatul Ahwali. Tuhfatul Ahwali adalah Sarah Sunan Tirmidzi karya seorang ulama dari India, Mubarak Puri, satu daerah di India, Mubarak Kapur. Kemudian risalah mustadrafah karya Muhammad bin Ja'far al-Kattani fa'inun muhimun, maka itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting. di India Islam minoritas dan banyak ulamanya. Di Indonesia minoritas, tapi nggak tahu titik-titiknya. Asra kurun kurunin minas sanawati. Melalui berbagai kurun, berbagai abad, berabad-abad minas sanawat. Tahun yang berabad-abad. Di antara kemudian buku dalam masalah ilmu mustalah hadis atau ilmu usul hadis adalah Mazumah Baikuniyah, Nazam, Nazam Baikuniyah atau syair-syair Mazumah atau Nazam itu sama maknanya syair. Alati intazat yang memiliki kelebihan min ghairiha daripada yang lain di udhu batin nazmi dengan enaknya nazamnya, bait-bait syairnya itu enak. Suhulatil ibarati, kalimatnya itu mudah dipahami. Wassalasatil alfabi, dan kalimat-kalimat yang mengalir, yang terangkai. Runtut, ini bahasanya enak, tidak ada kemudian, tidak banyak kemudian kata-kata yang asing. Kemudian salah al-alfad, lafadnya itu kemudian runtut kata beliau, dan dalam segi syair juga kemudian nazamnya atau syairnya enak. Illa anna ba'da ulama al-hadithi min syarahiha wa ghairihim fatintaqadu an-nazima rahimallahu fi ba'dil mawadhi'i min mamdumatihi fatasadda li'i'adati nazmiha khaliyatan minal intiqadati murattabatan hasabal mawadhi'i ma'a idhafati ba'dil mustalahati ilaiha ad-duktur Abdus Sattar Abu Ghuddah muqarriru mawsu'atil fikil islami fi wizaratil awqafil kuwaitiyah fajazahullahu khaira. Akan tetapi ila di sini dimakna lakin, akan tetapi ba'da ulama il hadis, bagian pakar hadis min syarahiha yang mensyarah baikunia atau yang lainnya mengkritik an-nazim pembuat nazam ini fi ba'dil mawadhi' dalam beberapa tempat dalam nazamnya min mandumatihi kata sonda, maka kemudian bermaksud li'adati nazmiha untuk membentuk ulang nazam itu, nazam baikuniyah khaliatan dengan terbebas dari kritik murattabatan diurutkan, disistematikan hasabal mawadhi' sesuai dengan tema. Mawadhi' kalau habis dha itu ada ya-nya itu jamak dari mawdu', artinya tema. Dan kalau mawadhi' tanpa ya, dua baris di atasnya kan ada al-mawadhi' itu jamak dari mawdu', artinya tempat. Dan kalau ada ya-nya mawadhi', maka jamak dari mawdu', artinya tema atau topik. Cuma bedanya di ya, di habis dok itu ada ya sama tidak. Ma'idofa bita'adil mustalahat, dengan idofa ditambah beberapa istilah. Yang punya niatan seperti itu adalah Dr. Abdus Sattar Abu Ghuddah muqarrir, salah satu penyusun mausu'ah al-fiqh al-islami, ensiklopedi fiqh Islam, yang di Kementerian Wakaf Negara Kuwait. Fajazahullah khairan, maka Allah membahas kebaikan kepadanya. Fa'ahbabna an-nam surah hadil manzumata al-mufidata baina talabatil ilmi wadhalika li killati usahiha wa nudrati tata'atiha muwaddihina mawdi al-khata'i fiha mutbitina ma'astadratahu al-duktur al-musyaru ilaih waqad arfaqna ma'aha syarhan mujazan sahlan lil-mustalahatil hadisiyat allati yaskuruha an-nazimu rahimallahu ma dzikri ma yatayassaru min al-amthilati bi-idafati ila syarhin musahhalin li dhawiti kalimatiha. Maka kami ingin untuk menerbitkan, menyebarkan mandumah ini, nazam ini, al-mufidah yang bermanfaat di antara para penuntut ilmu, mengingat hal tersebut likillati mustaqiha karena sedikitnya naskahnya. Wa nutrati tabaatiha dan langkahnya cetakannya. Muwadihi dengan menjelaskan maudi al-khata, beberapa hal yang tempat-tempat yang keliru. Muwadihin maudi al-khata isiha, dengan menjelaskan tempat-tempat yang keliru yang ada dalam nazam ini. Musbitin dengan menetapkan, dengan mencantumkan apa yang diralat oleh, apa yang dikoreksi oleh doktor yang tadi sudah disebutkan, yaitu Doktor Abdus Sattar. Lihat footnote 1. Waqad tamattu fi tahqiqi matnil matu al-mandumati ala nuskhatin khatiyatin tahdhiyatin. Aku bersandar untuk mentahqiq. Mentahqiq itu ya, mengoreksi atau kemudian mengedit nazam ini berdasarkan nuskhah khatiyah, naskah tulisan tangan yang berasal dari Baghdad. Satu kitab itu adalah satu kitab yang bagus jika dia dasarnya dari sebuah makhthutah. Satu buku itu satu buku yang berkualitas itu jika kemudian dasarnya adalah dia pakai makhthutah apa. Tapi kalau kemudian buku itu bersandar dengan cetakan sebelumnya dan maka kemudian cetakan sebelumnya boleh jadi terjadi salah-salah cetak, maka salah cetak akan terus bertumpuk. Karena itu kitab yang berkualitas itu jika kemudian dia sandarannya adalah makhthutah, manuskrip. Karena ada kitab asli tulisan tangan, maka kemudian itu yang dijadikan sandaran, kemudian dijadikan rujukan, dijadikan patokan untuk kemudian untuk mencetak satu kitab, maka itu lebih berkualitas. Apalagi kemudian dia bandingkan dengan mungkin ada beberapa manuskrip, sehingga manakah kemudian kalimat yang mendekati tulisannya penulis asli itu satu itu akan meningkatkan kualitas satu buku. Akan tapi kalau kemudian cuma ini cetakan ini bersandar cetakan sebelumnya maka ketika terjadi kesalahan cetak tidak akan bisa dirujuk mana yang asli, yang tepat, yang benar. Solusinya harus merujuk kepada makhthutah, harus merujuk pada nuskhah khatiyah, naskah tulisan tangan. Kata beliau, nazam baikuniyah yang beliau pakai di sini adalah bersandarkan dengan nuskhah khatiyah. Waqad afaqna dan kami iringi matan baikuniyah dengan syarhan mujazzah, dengan penjelasan ringkas yang mudah untuk berbagai mustalah hadisiyah. Mustalah-mustalah hadis, istilah-istilah hadis yang disebutkan oleh an-nazim penyusun nazam ini. ma'adzikri ditambah menyebutkan ma'atayasara minal amsilah, contoh-contoh yang mungkin untuk disampaikan, yang mudah. Bil'idhofah ditambah syahin usahalin, penjelasan yang singkat lirawi di kalimat ya, untuk kata-kata yang agak sulit. Ini di bait atau di tahap terakhir Ali Al-Halabi menjelaskan tentang metodologi, metode saraf untuk baikuniyah ini. Beliau katakan sarafnya, saraf beliau terdiri dari cuma penjelasan ringkas, terus contoh sama penjelasan kata-kata asli. Cuma ada tiga hal inti dari saraf yang beliau sampaikan: penjelasan ringkas dan contoh serta penjelasan kata-kata asli. Ya, footnote 2. Sa'uhilu qari'a fi hawamisil kitabi ila ta'til maraji'i li tawassu'i wa ziyadati fi dirasatil mustalahati ahli hadithi rahimahumullah ta'ala wa litila'i ala aktari adadin mumkinin minal amsilati fi kulli naw'in min anwa'il hadisi. Dan aku akan ihalah itu menyebutkan rujukan. Silahkan periksa, lihat kitab ini, periksa kitab ini. Itu namanya ihalah. Apa ya bahasa tepatnya, jenisnya? Periksa buku ini. Lebih lanjut, silahkan. Ya, itu namanya ihal. Lihat, periksa untuk kemudian lebih lengkap baca. Itu namanya ihal. Kepada pembaca, aku akan menyebutkan rujukan kepada para pembaca di hawamisil kitab di Hamid, di bagian bawah kitab ini. Ba'dil marajik, beberapa referensi ditawasuk untuk memperluas pengetahuan, berziadah dan tambahan tentang kajian mustalah ahli hadis. Wali itilak dan supaya mengetahui akbari adadin sebanyak mungkin minal amsilah, contoh-contoh fi kulli naw'in min anwa'il hadis, untuk masing-masing jenis hadis. Hadis yang mutakhir, hadis yang mursal. Maka agar kemudian contohnya makin banyak, beliau menyebutkan silahkan merujuk kitab-kitab yang akan disampaikan. Itu mukadimah yang kedua. Tarjamatun Nawawi, biografi penulis Nawawi. Siapa beliau penulisnya ini? Wa Syekh Thaha ibn Muhammad bin Futuh al-Baikuni, muhaddisun usuliyun, kana hayyan qabla am 1080 hijriyah. Lahu kitabu Fathil Qadir al-Mughith fi ilmi al-hadithi, wa huwa maqsutun fi, nggak tahu nama tempat gimana bacanya. Beliau namanya adalah Thaha bin Muhammad bin Fathuh al-Baikuni. Oleh karena itu nazamnya disebut Baikuniyah, diambil dari nisbah penulis nazam ini, Thaha al-Baikuni. Muhaddisun beliau adalah seorang pakar hadis, usuliyun dan pakar usul fikih. Biografi tentang beliau sangat terbatas, oleh karena itu cuma dikatakan beliau hidup sebelum tahun 1080 Hijriah atau sebelum tahun 1669. Dan jelasnya kapan tidak jelas. Lahu kitab, beliau memiliki kitab yang lain selain Baikuniyah, beliau punya kitab namanya Fathul Qadir al-Mughith fi ilmi al-hadis, yang juga berkenaan dengan ilmu hadis. Dan kitab ini Fathul Qadir Muhyidd itu adalah maktut wa maktutun, adalah manuskrip tulisan tangan, berupa tulisan tangan di yang ada di Top Kobu, nama daerah. Jadi, biografi penulis novel ini itu sangat kemudian langka, ya. Sehingga cuma kemudian data yang ada ya cuma segini, cuma satu bait, satu baris ini, satu paragraf itu. Karena kemudian ya, tidak terlacak biografi beliau. Qultu dzakara ba'dul ulamil hadis anna Isman Nazim rahimallahu wa Umar bin Muhammad. Lakinal ustaz kahalah jazama bi anna ismu Toha. Wa syakka fi dzalika al ustaz Berkeley faqal Umar au Toha. Wallahu taala a'lam. Dzakara menyebutkan sebagian ulama hadis bahasanya nama pembuat nazam, penyusun nazam Baikuni itu bukan Toha akan tapi Umar bin Muhammad. Akan tapi Al-Ustaz Kahalah, ya. Penulis kitab Mu'jamul Mu'alifin Jazama menegaskan bahasanya namanya adalah Toha. Dan ragu-ragu tentang hal tersebut Zirkli faqal Umar atau Toha. Dia namanya Umar atau Toha. Wallahu ta'ala a'lam. Suruhul mandumatil baikuniyati, sarah-sarah nazam baikuniyah. Laqad nalat hadil mandumatu suhratan wasi'atan baina ahlil ilmi wa tulabihi limizatiha al-adidah. فتناولها بشرح كثير من العلماء ولقد وقفت منها على شروح التالية. Nalat mendapatkan nazam Baikuniyah ini mendapatkan syuhrah, kemasyhuran yang luas di antara para ulama dan para penuntut ilmu. Limi zatiha, karena kelebihan-kelebihannya al-adidah yang banyak. فتناولها بشرح, maka mensarahnya kasirun minal ulama, banyak ulama. Walaqad waqaftu, dan aku yang aku ketahui di antara syarah-syarah tersebut adalah syarah-syarah berikut. Pertama adalah Syarhun Nukhbah An-Nabhaniyah karya Syekh Muhammad bin Khalifah An-Nabhani. Kemudian Syarah Az-Zurqani karya Syekh Muhammad Az-Zurqani. Keterangan berikutnya cuma masalah cetakan. Hasyiah Al-Ajhuri ala Syarh Az-Zurqani karya Syekh Atiyah Al-Ajhuri. Dan Sahal Al-Musahhal, Sahal Al-Musahhal karya Syekh Saiful Rahman Ahmad. Taqrirat As-Sunniyah karya Syekh Hasan Muhammad Masyatta. Dan Syarah Al-Ghamrawi, dan itu adalah maktut, ini masih berupa manuskrip di Perpustakaan Universitas Ummul Qura di Makkah Mukarramah. Kata beliau di footnote, ra'aituhu hunaka walam astati al-ifadata minhu. Aku melihat buku ini di sana, akan tetapi aku tidak mampu mengambil manfaat darinya. Kemudian Syarah Abdullah Sirajuddin dicetak di Halab. Dan Zuhrah As-Samiyah karya Syekh Khalid Al-Jazamati, disebutkan oleh majalah Ma'had Makhtutat Al-Arabiyah. Dan buku ini juga masih maktut, masih cuma manuskrip. Yatfutu 2, ibtada'an min hadha syarhi ila akhi suruhi lam aqif binafsi 'alaiha wa inama araftuha bina'an ala ma dzakartuhu dzakarathu ba'dul masadir. Waqtafaitu bi dzikri sahi wa sahibihi tsumma al-masdar alladhi naqaltu minhu falhamdulillahi ala tawfiqihi. Tsumma waqaftu ala suruhin ukhra katsiratin sa'uritu asma'aha fi sari al-kabir ala al-manzuma insyaAllah. Mulai, ibtidaan mulai dari sarah ini, sarah yang nomor ke-8, sampai akhir sarah yang beliau sebutkan, lam akif binabdi, tidak aku ketahui secara langsung. Akan tapi araf tuha aku mengetahuinya binaan berdasarkan apa yang disebutkan ba'dul masadir, beberapa referensi. Kalau sarah yang pertama sampai yang ke-7, maka beliau lihat sendiri. Waktafa itu dan aku mencukupkan dengan menyebutkan sarah dan penulisnya. Kemudian sumber atau referensi yang nakal tuhu minhu, aku menukil darinya. Suma waktaf tu ala. Waktafa ala itu maknanya mengetahui. Waktafa ala itu maknanya mengetahui. Kalau waktafa min itu maknanya bersikap. Sehingga ada buku Mokif Ahli Sunnah Min Ahli Ahwa wa Ahli Bidah. Yang saya itu yang Abu Haili Mokif Min Sika. Ini kalau waqafa ala, maka maknanya mengetahui. Thumma waqaftu ala, kemudian aku mengetahui salah-salah yang lain yang banyak, yang akan aku sebutkan nama-namanya, judul-judulnya dalam sarahku yang besar untuk nazam ini. Kemudian sarah yang lain adalah Bahjah Al-Wadiyah Syekh Mahmud Nasyabah dan Urjun Syarah Manzumatil Bayqun karya Siddiq Abbasah lemuridnya Imam Syaukani, disebutkan oleh Mubarak Furi dalam Mubadimah Tuhfatul Ahwadi dan Syarah Al-Mustajiri Ad-Dinyati bagaimana disebutkan oleh Al-Ajhuri dalam Hasiyahnya dan Syarah Al-Hamawi disebutkan oleh juga Al-Ajhuri dalam Hasiyahnya. Kemudian Syarah Muhammad bin Uthman Al-Mirghani dan Syarah Ibnu Ma'jan disebutkan oleh Al-Qattani dalam Risalah Al-Mustatrafa dan Syarah Al-Baltani disebutkan oleh Syaikhul Rahman Ahmad dalam sarahnya. Hadza ma tayassara li al-ana ma'rifatuhu min suruhin lil baykuniyati wala'alla hunaka suruhan ukhra matbu'atan lam aqif 'alaiha aw ukhra makhthutatan mawjudatan baina ala fil makhthutat allati mala'at khaza'inal kutubil mutanatirati fi uruba khasatan wal biladil ukhra amatan yasallahu tab'aha wal intifa'a biha. Demikianlah yang mudah bagiku yang kuketahui al-an sampai saat ini. Ma'rifatu untuk mengetahuinya yang merupakan sarah-sarah baikuniyah. Wala ala boleh jadi ada sarah-sarah yang lain yang tercetak lam akif alaiha namun belum aku ketahui atau yang lain yang masih maktutat berupa manuskrip yang ada di antara ribuan manuskrip yang memenuhi khazain lemari-lemari berbagai buku, lemari-lemari buku yang tersebar di Eropa secara khusus dan di negeri-negeri yang lain secara umum. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk mencetaknya dan mengambil manfaat darinya. Karya-karya para ulama itu masih banyak yang berupa makhthutat, bahkan tuh ribuan. Dan makhthutat-makhthutat yang ada itu paling banyak di Eropa, di Inggris, Belanda, dan tempat-tempat yang lain. Karena dibawa oleh mereka orang-orang Eropa ketika penaklukan atau ketika mereka kemudian menjajah negeri kaum muslimin. Kemudian diambil, dibawa oleh para ilmuwan mereka kemudian diteliti dan sebagainya atau kemudian dimasukkan dalam museum-museum. Maka banyak makhthutat itu di Leiden, di Inggris dan di tempat-tempat di Prancis, di Jerman yang belum pernah dibaca dan dilihat oleh kaum muslimin ribuan. Karena itu setiap maka satu usaha yang sangat-sangat patut disyukur usaha para ulama untuk kemudian berusaha untuk mencetak kitab-kitab ini, diteliti dan dicetak sehingga hampir tiap bulan itu ada kitab baru Makhthutat pengutakbit. Ahamiyatul isnadi. Pengantar sebelum kita masuk pada inti pembahasan yaitu nazam baikuni. Urgensi sanad. Al isnad. Isnad atau disebut juga sanad, lihat footnote 1. Definisi sanad. Silsilatu rawatil wa silsilatu rawati al-musilatu ila nasil hadisi. Adalah rangkaian perawi al-musilah yang mengantarkan ila nasil hadis pada teks atau matan hadis. Nas hadis sama dengan matan hadis. Artinya redaksi hadis. Nah, isnad adalah fasihatun fadilatun li hadzal ummah. Laisat li ghairiha minal umami sabil fasih. Li'anna lahu kimatan kubra fi dinillahi azza wa jalla. Wa li hadza sumiyatil ummatul islamiyah ummatul isnad. Wal bahthu fil isnadi ti'amatun asasiyatun hamatun fi ulumul hadithi. Wa fi tawassuli ilal hadfihil asma wal ghazi al matlubi minhu. Wa huwa tamyizul hadithil maqbuli minal mardudi. Wala Sufyan al-Thawri al-Isnatu silahul mu'min. Fa idha lam yakun ma'ahu silahun fa bi ay syai'in yuqatilu. Qala Abdullah ibn al-Mubarak al-Isnatu indi minad din. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Isnad adalah khasisah, ciri khusus yang merupakan kelebihan, fadilah. Ada ciri khusus namun malah kejelekan, ciri khasnya dia bohong. Ini khasisah, namun ini khasisah yang fadilah, ciri khusus yang merupakan kelebihan untuk umat ini. Walaysa li ghairiha minal umam, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Para Nasrani orang Yahudi tidak punya isnad. Isnad mereka Nasrani sampai kepada Isa putus isnadnya dalam rentang waktu ribuan tahun. Li'anna lahu qimah kubra. Karena isnad itu memiliki nilai yang sangat-sangat besar dalam agama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu umat Islam itu disebut umat al-isnad. Umat isnad. Masalah hadis pakai sanad. Sirah Nabawiyah ini kan juga menggunakan sanad. Bahkan perkataan ulama pakai sanad. Perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Syafi'i ada sanad. Jika sanadnya tidak benar, maka perkataan tersebut tidaklah boleh disandarkan pada ulama-ulama tersebut. Bukan hanya yang bersanad, bukan hanya sabda Nabi tersebut, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'in, perkataan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, bersanad semua. Maka umat ini, kata beliau, umat Islam itu nama lainnya disebut umatul Islam. Karena ciri sanad merupakan ciri khusus umat ini. Walbahsu, maka membahas, mengkaji sanad, ada di amatun asasiyah, adalah tiang yang pokok, yang hamah, yang penting dalam ilmu hadis. Wa fitawasul, dan supaya bisa menjadi sarana pengantar ila hadzi al asma, untuk tujuan yang paling luhur dan tujuan al matlub yang diharapkan, diminta. Apa tujuan ilmu hadis? Tentu tujuan yang paling luhur, tamyizul hadits al-maqbul minal mardud. Membedakan hadits yang bisa diterima sebagai hujjah dan hadits yang tertolak sebagai hujjah. Kata Sufyan ats-Tsauri telah mengatakan, sanad adalah senjatanya orang yang beriman. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun, maka jika dia tidak memiliki senjata, tapi Aisyakin di Fatim, maka dengan apa dia akan berperang? Dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Majruhi. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri itu juga bersana. Demikian juga perkataan Abdullah bin Mubarak, seorang tabi' tabi'in, gurunya Imam Bukhari. Al-Isnad indi minad-dini, salah seorang gurunya, guru Imam Bukhari. Sanad menurutku adalah bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Seandainya tidak ada sanad, maka siapa saja mau, dia bisa kemudian mengucapkan apa saja yang dia kehendaki. Laqala man sya'a ma sya'a. Niscaya akan bisa berkatalah siapa saja yang mau, ma sya'a, apa saja yang dia maukan, apa saja yang dia inginkan. Perkataan Imam Abdullah bin Mubarak ini juga bersanad. Diatkan Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya. Waqala Ibnu Sirin, kanu fi zamanil awwali la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnatu sa'alu 'anil isnad. Likai ya'khudhu hadits ahli sunnati wa yadha'u hadits ahli bid'ah. Dulu para ulama terdahulu di zaman al-awwal, di masa-masa yang pertama awal-awal Islam, lain lalu nanti tidak bertanya tentang sanad. Ketika hadis disampaikan, ini Nabi mengatakan demikian, sudah. Falamma waqa'atil fitnah, maka tatkala fitnah terjadi. Fitnah apa yang beliau maksudkan? Fitnah itu luas sekali. Fitnah itu bencana apa atau masalah apa? Bisa kita lihat dari kalimat beliau selanjutnya. Maka kita bisa menangkap fitnah apa yang beliau maksudkan. Sa'alu anil fitnah, maka mereka kemudian lalu bertanya tentang sanad hadis. Likaya'khudhu, supaya mereka bisa mengambil hadis dari ahli sunnah dan meninggalkan hadis ahli bid'ah. Berarti fitnahnya apa? Apa yang maksud fitnah? Ketika kemudian muncul berbagai bentuk bid'ah dalam Islam. Ketika muncul kemudian berbagai firqah. Fitnah di sini adalah, fitnah di sini maksudnya adalah al-bid'ah. Ketika muncul kemudian berbagai macam bid'ah, maka para ulama kemudian bertanya, mempertanyakan tentang sanad hadis. Supaya mereka bisa mengambil hadis ahli sunnah diambil, hadis ahli bid'ah ditolak, tidak dipakai. Akan tapi ini tidak mutlak. Hadis ahli bid'ah itu ditolak, itu tidak mutlak. Bahkan kemudian dalam Sahih Bukhari banyak kemudian rawi-rawinya yang merupakan ahli bid'ah. Akan tapi dipakai hadisnya. Kenapa? Karena tidak memakai hadis yang diriwayatkan ahli bid'ah itu tidak bersifat. Jumhur ahli hadis mengatakan ada beberapa pendapat apa tolak ukur hadis ahli bid'ah yang bisa diterima dan bisa ditolak. Namun kata imam, maka akan tapi jumhur ulama mengatakan kaidahnya adalah da'i atau bukan da'i. Maka jika kemudian ahli bid'ah tersebut adalah mendakwahkan bid'ahnya, maka hadisnya tidak diterima. Tapi jika kemudian ahli bid'ah tersebut itu tidak mendakwahkan kebid'ahannya, bid'ahnya untuk dirinya sendiri, dia membuat bid'ah itu untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain, maka diterima riwayat hadisnya. Waya da'u hadis ahli bid'ah ini tidak bersifat mutlak. Lidzalika unya al-muhaddisuna. Perkataan yang Mesir itu dilihatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Ilal, bukan dalam kitab sunannya. Lidzalika unya al-muhaddisuna bitanqil asanidi wal bahthi fiha lima laha min ahamiyatin kabiratin jiddan fi tamhisi nafsil hadisi wa naqdihi id innahu la yumkinul wusulu ilal matni ila an tariqil bahthi fil isnadi. وقد بذل المحدثون غاية الجهد fi tatabu'il asanidi wa taqasiha hatta rahalu min ajliha fil biladi wa jalu fil afaqi likai ya'turu ala isnadin aw liyabhasu fi isnadin sa'uba alaihim amruhu wa hadha min a'zami ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummati nastauzi'ullaha syukra hadhil ni'mati wa nas'alu as-sabata ala al-haqi wa taufiqa lima yukaribu minhu wa yuslifu ladaihi wa yumassikuna bita'atihi innahu waliyun hamidun. Oleh karena itu uniyah itu salah satu kata kerja dalam bahasa Arab yang selalu berbentuk majhul, akan tapi maknanya adalah ya, bukan majhul. Tapi maknanya adalah kata kerja maklum, seperti tuwufiya. Demikian juga uniyah, artinya perhatian. Para ulama ahli hadis, uniyah memiliki perhatian di tangkih untuk membersihkan sanad dan mengkaji sanad. Dimalah karena sanad memiliki ahamiyah urgensi yang kabiratin jiddan, besar sekali. Di tamhid untuk memisahkan nas hadis dan mengkritikinya. Yaitu footnote 3, wawa mayusama inda ulama'il hadis bin madad. Nas hadis itu yang disebut, dinamakan oleh para ulama pakar hadis dengan istilah matan. Karena layu tidak mungkin al-usul sampai kepada matan kecuali antarik melalui jalan al-bahas bil isnad, pengkajian sanad. Kalau sanadnya gugur ya sudah, ya, matanya enggak usah terus dan diributkan panjang lebar, sudah berdebat panjang lebar tentang masalah ini matan, ternyata hadisnya hadis palsu. Ya sudah, kenapa yang ribut? Ini hadis palsu. Wah, ini maksudnya demikian. Sudah, maksudnya demikian. Dan sebagainya. Ternyata hadisnya palsu. Kan capek dan enggak ada manfaatnya. Hadis palsu ngapain diributkan ya? Tentang maknanya, maksudnya. Ini maksudnya aneh sekali. Makum dan ditakwil-takwil supaya kemudian maknanya benar. Dan capek-capek demikian ternyata hadis-hadis palsu. Maka ya tinggal juga, ini hadisnya palsu, selesai. Tidak usah ribut. Wakat badalun hadisun dan para pakar hadis telah mencurahkan rayat al-juhdi, puncak kesungguhan mereka untuk tatabuk, untuk menelusuri sanad wataqasiha, sama menelusurinya. Hatta rahalu, sampai mereka bepergian karenanya bil bilad, ke berbagai negeri. Ada yang berjalan selama satu bulan perjalanan cuma untuk kemudian dapat satu hadis. Wajalu, dan mereka jauhlah, keliling jauhlah, ada setelah jauhlah kan? Jalu, mereka berkeliling fil apa? Di ujung-ujung dunia. Likai, supaya ya turun mereka mendapatkan ala isna, supaya mereka bisa mendapatkan sana. Aulia bahasu, atau supaya mereka bisa kemudian meneliti satu sana so'uba alaihim amruhu, yang sulit bagi mereka untuk memahaminya atau untuk kemudian mereka kemudian berkeliling ke berbagai tempat untuk kemudian mendapatkan sanad atau untuk kemudian bisa mendapatkan kemampuan untuk mengkaji sanad yang kemudian dianggap aneh atau kemudian ini kok demikian, maka kemudian diteliti dengan kemudian mengadakan berbagai perjalanan. Wa'ata, dan ini min a'zami ni'amillah, termasuk nikmat Allah yang terbesar untuk umat ini. Nastauzi'ullaha, kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mensyukuri nikmat ini. Wa nas'alu, dan kita meminta pada Allah agar as-sabat, agar bisa tegar di atas kebenaran dan diberi taufik kekuatan untuk melakukan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, wa yuzlih, dan mendekatkan kepada Allah. Wa yumassikuna, dan menahan kami untuk selalu taat kepadanya. Innahu waliyun hamid. Sehingga dia adalah waliyun, adalah wali kita, adalah pelindung kita. Hamid, dia adalah zat yang terpuji. Faqad qala al-Imam Nawawi fil irsyad, ilmu al-hadis ilmu syarifun yunasibu mafahim al-akhlaqi wa mahasin al-syiami wa huwa min ulumil akhirati la min ulumid dunya wa man hurimahu faqad hurima khairan aziman wa man ruziqahu faqad nala fadlan jazilan wa rahimallahu man qala dinun nabi muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata asahu la taghabanna 'anil hadisi wa ahlihi fa ra'yu laylun wal hadisu naharu la rubbama ghalita al fata subul al huda was samtu bazighatun laha anwar faqad qila ahlul hadisi hum ahlun nabi wa in lam yadhhabu nafsahu an fasahu sahihu wa qala akhar idza rumta an tatawakha al huda wa anta tiyal haqqa min babihi fada' kulla qawlin baman qalahu li qawlin nabiyyi wa ashabihi falam tanju min muhdatsatil umuri bi ghairil hadithi wa ahbabihi. Kata Imam Nawawi, ilmu hadith adalah ilmu yang mulia, yunasib, sesuai dengan akhlak yang mulia. Wa mahasin syiam, siam sama akhlak, dan akhlak yang luhur. Bukan karena kemudian ahli hadis kemudian membicarakan rawi fulan dhaif, ini kadzab, ini demikian, ini tidak sesuai dengan akhlak mulia. Ada orang yang kemudian tanazuh, menjauhi ilmu hadis karena dianggap itu ilmu penuh dengan riba, karena membicarakan fulan dan fulan, fulan dan fulan. Maka pemahaman seperti dibantah oleh Imam Nawawi, katakan yunasib mafahim al-akhlaq, ilmu hadis itu tidak bertentangan dengan akhlak mulia. Karena itu adalah ghibah yang diperbolehkan dalam rangka untuk menjaga agama, bukan ghibah yang diharamkan. Wa huwa min ulumil akhirah, dan ilmu hadis adalah sama ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Ini mengisyaratkan kalau beliau membagi ilmu itu ada ilmu akhirat, ilmu agama, dan ada ilmu dunia. Wa man murimahu, dan barang siapa yang tersegah untuk kemudian bisa paham-paham ilmu ini, faqad murima khairan kathira, maka sungguh dia tidak mendapatkan khairan aziman, kebaikan yang sangat banyak. Dan barang siapa yang diberi rizki untuk faham ilmu ini, faqad nala fadlan jazilan, maka dia telah mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Semoga Allah merahmati orang yang bersyair dengan mengatakan agama Nabi Muhammad SAW adalah al-akhbar, hakikatnya adalah hadis-hadis. Nikmat matiyah, maka sebaik-baik tunggangan lil fata bagi seorang anak muda adalah asar, adalah asar, adalah hadis. Asar nama lain dari khobar, dari hadis. Asar, khobar, hadis sama saja, semuanya maknanya hadis. La tahubanna an rahiba'an benci, dan janganlah engkau sekali-kali benci terhadap hadis dan ahli hadis. Kenapa? Fara'yu laylun, sesungguhnya logika itu kalau bagikan malam yang gelap, yang tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Wal hadithu nahar, sedangkan hadis itu bagikan siang, jelas kita bisa lihat dengan hadis mana yang benar, mana yang salah. Kalau semata-mata dengan ra'yu, maka semua orang punya ra'yu, semua orang, setiap kepala, setiap gundul itu kemudian ada pendapatnya sendiri-sendiri. Maka mana yang benar, mana yang tepat, kalau kemudian dibedah dengan semata-mata ra'yu, maka akan dan pusing, karena ra'yu pendapat manusia sangat terbatas. Dia pendapat manusia akan manusia itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Manusia abad 17 Masehi, ketika misalnya dikatakan besok itu ada besi bisa ngomong, itu tentu akan kemudian mengatakan mustahil, bohong. Nah, sekarang banyak besi dan banyak benda mati bisa ngomong, telepon, HP misalnya. Ada suara, suara manusia. Padahal tidak ada apa-apanya, tidak ada mana, mulutnya mana. Bisa ngomong. Dan itu kemudian menurut akal orang abad 17, 18. Ya, itu mungkin bohong, mustahil. Masa besi bisa ngomong? Dan bukan satu hal yang mustahil di zaman sekarang. Namun mustahil menurut akal orang masa sila. Maka akal itu berkembang tergantung perkembangan teknologi yang ada. Mungkin orang yang sebelum ada pesawat terbang, orang kemudian gimana ya kalau saya bisa jalan-jalan di atas gitu ya? Mimpi, dibilang mimpi. Sekarang bukan hal mimpi, sekarang kenyataan. Maka akal sangat kemudian terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Fa'u yulailun wal haditsu nahar. Maka logika itu adalah bagikan malam yang gelap, yang sehingga sulit dibedakan. Sedangkan hadis adalah nahar, adalah bagikan waktu siang. Walau bamadhan sungguh boleh jadi ghalital fata. Seorang anak muda itu keliru subulan huda, jalan petunjuk, jalan kebenaran, salah jalan. Kenapa? Padahal wasamtu baziratun, padahal matahari terang laha anwar yang memiliki banyak cahaya. Karena dia ngambil rakyu, dalam beragama ngambil jalan logika. Padahal matahari hadis tersebar di mana-mana. Dia mau kemudian mempelajari dan mengkaji hadis, maka tidak akan keliru jalan. Maka orang keliru jalan karena tidak mau mengambil hadis. Wasam subhanahu wa ta'ala. Dan matahari untuk kemudian terang dengan berbagai cahaya, berbagai sinar. Itu maksudnya hadis itu ada. Jika kemudian mau ditekuni, maka orang akan dapat jalan petunjuk. Ada juga syair yang mengatakan ahlul hadis pada hakikatnya mereka lah keluarga Nabi. Wa ilam yashabu nafsahu, meskipun mereka tidak bersahabat langsung dengan diri Nabi, namun anfasahu sahibu, namun mereka bersahabat dengan napas-napas Nabi, dengan sabda-sabda Nabi. Dan ada syair lain yang mengatakan idza rumta roma, rumta roma itu maknanya aroda, jika engkau ingin anta tawakal huda, untuk mencari petunjuk, wa anta tial haqqa, dan kau mendatangi kebenaran, mimbabi dari pintu kebenaran. Fadak pula kaulin, maka tinggalkanlah semua ucapan, tinggalkanlah semua pendapat, tinggalkan semua opini orang. Waman kolam, dan tinggalkanlah orang yang mengatakannya. Likaulin Nabi SAW wa ashabi, karena sabda Nabi SAW dan perkataan para sahabatnya. Falam tanju, maka sebenarnya tidaklah akan terbebas, terselamat dari muhdatsatil umur, perkara-perkara bid'ah. Tidak mungkin bisa selamat dari bid'ah bi ghairil hadis, tanpa hadis dan ahli hadis. Wa arbabihi. Syarat untuk kemudian bisa bebas dari bid'ah adalah kemudian hadis, ya, dan menekuni ilmu hadis dan melihat keterangan para pakar hadis. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini, mukadimah untuk Nadhar Zaikuniyah. Insyaallah di pagi yang esok kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu Nadhar Zaikuniyah. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa sallam wa alhamdulillahi wa bil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.